Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udhu billahi min syururi anfusina man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita memasuki dalam acara penyejuk hati ini ke ayat 125 dari surah Thaha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qala Rabbi lima hasyartani a'ma waqad kuntu basira. Artinya, berkatalah Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Tuhanku, berkatalah dia, yaitu orang-orang yang dalam kehidupannya yang penuh dengan glamor meninggalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka penting di ayat ini kita diingatkan Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang ingkar kepada Allah, yaitu kaum kafir. Di hari kiamat nanti mereka merasakan hidup mereka itu tidak ada artinya. Dalam arti kata apa? Karena mata mereka telah dibutakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah yang membutakan, tapi disebabkan karena mereka jauh dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah saja kita dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, apabila kita jauh dari perintah Allah, setelah dikasih peringatan kita masih jauh, nanti di hari kiamat kelak nanti akan dibutakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada seorang pun yang mau ketika ditanyakan dalam keadaan seperti itu. Tapi itulah merupakan sudah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah akan berubah nanti di hari kiamat. Jadi sangat mudah untuk menandai orang-orang kaum kafir itu apabila dibangkitkan di akhirat kelak nanti, mereka itu akan dalam keadaan buta karena mereka itu selama di dunia yaitu tidak pernah menjadikan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala itu sebagai pedoman hidupnya. Sekalipun mata mereka berfungsi, maka sebenarnya mereka itu buta atau dia itu buta tidak berfungsi, disebabkan karena mereka itu melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Dr. Haji Zainal Arifin akan menjelaskan dan menambah wawasan dalam pengertian a'ma tersebut. Terima kasih Ustadz Fajrul Haq LCMA. Buta mata hati. Allah menggambarkan buta mata hati ini di akhirat. Tapi sebenarnya orang yang buta di akhirat itu sebelumnya di dunia mata hatinya telah buta, tidak memiliki sedikit pun rasa empati. Ada orang miskin, mengemis, dia tidak mau memberi. Ada orang jatuh terkapar di sampingnya, dia malah mentertawakannya. Ada orang yang membutuhkan bantuannya, dia malah berpikir negatif tentang orang tersebut. Buta mata hati. Orang yang seperti ini akhirnya besar menjadi para koruptor. Senang berdiri di atas penderitaan orang lain. Maling berdasi yang mengambil uang rakyat untuk kepentingan pribadi dan tidak merasa bersalah, tetapi merasa dirinya orang-orang yang berjasa. Buta mata hati. Terkadang orang yang seperti ini sholat, puasa, zakat, dan di bulan haji ini berkali-kali menunaikan ibadah haji. Tapi dasar mentalnya sudah rusak, hatinya telah buta, orang seperti ini melakukan kejahatan dan merasa dirinya orang-orang yang benar. Inilah yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mata hatinya telah buta, di dunia melakukan kejahatan dan dia merasa sebagai orang-orang yang berjasa. Dalam bahasa manusia sekarang, urat malunya sudah putus, hatinya telah berkarat. Karena apa? Karena tujuan hidupnya telah berubah. Ibadahnya untuk mendapatkan materi, ibadahnya untuk mendapatkan popularitas, ibadahnya untuk mendapatkan prestise, bukan karena Allah, karena hatinya telah buta. Inilah yang disebutkan lima hasyartani a'ma waqad kuntu basira. Kenapa aku buta? Bukankah aku melihat? Kita melihat dengan tujuan dunia yang fana ini. Dia tidak melihat Allah sebagai tujuan yang pertama dan terakhir di dalam hidup ini. Ketika tujuannya dunia, orientasinya dunia, arahnya dunia, maka di akhirat ketika dia tidak melihat lagi dunia, dia pun terbutakan. Ketika dia tidak memikirkan sedikit pun tentang Allah, maka di akhirat ketika Allah itu ada, dia pun terbutakan. Karena dia tidak melihat Allah sebagai tujuan hidup. Inilah kenapa negara bangsa Indonesia yang kita cintai ini termasuk negara yang terkorup, 100 ranking 100 di antara negara yang paling kotor di dunia. Boleh jadi ibadah kita masih berorientasikan dunia, bukan karena Allah. Mata hati kita tidak pernah diasah oleh Al-Qur'anul Karim. Kami persilakan Ustaz Fajrul. Ya, terima kasih kepada Ustaz Zainal. Kesimpulan dalam ayat ini adalah, satu, pada hari kiamat kelak nanti, mereka di hari kiamat akan mengundang sebuah pertanyaan, yang pertanyaan itu timbul dari orang-orang kafir atau orang-orang yang selalu meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya, tidak menjadikan Al-Quran dan hadis Rasulullah sebagai pedoman, yaitu mereka adalah hari kiamat Yaumul Mahsyar nanti dibangkitkan dan digiring ke suatu tempat dalam keadaan buta. Maka itu akan menghambat mereka, yaitu tidak bisa memilih jalan yang benar di Yaumul Mahsyar nanti, karena mereka dalam keadaan buta tidak dapat memilih. Maka orang-orang seperti ini, kata Allah, akan Allah masukkan ke dalam api neraka di hari kiamat kelak nanti. Disebabkan apa? Disebabkan mereka pada waktu itu dalam kehidupan mereka itu dapat melihat, tapi penglihatan mereka tidak menggunakan dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hatilah kita dalam menjalani kehidupan kita ini. Kalau ditanya masih adakah kita kesempatan dalam bertobat, masih ada. Selama kita masih sehat, selama kita masih dapat berzikir kepada Allah, masih ada. Yang tidak ada itu nanti adalah pada waktu sakaratul maut, orang-orang baru bertobat. Maka itu layaknya seperti Fir'aun, yang mana sudah tenggelam di lautan merah, barulah ia mengakui Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam, tapi dalam keadaan sakaratul maut. Maka kata Allah, orang yang seperti ini tidak ada gunanya dan tidak akan diterima taubatnya, karena pada masa itu adalah masa sakaratul maut. Selama belum datang masa sakaratul maut ini, maka kita masih mempunyai pilihan dalam hidup kita, yaitu untuk memilih supaya kita tidak dibutakan Allah di akhirat kelak nanti, maka kita harus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita pahami di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan itu semua dapat menjadikan hidup kita yang lebih bagus lagi. Di sini saja kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.